Sudah, begitu dunia tweet ini, perubahan jadi banyak. Perubahan yang paling serius begini. Oke, menarik sekali. Ketika mendengar, ketika mendengar yang dimiliki adalah satu, sublimasi dan kondensasi. Ini agak sulit. Sublimasi itu diendapkan masih mungkin, ya kan? Kondensasi, contohnya misalnya begini. Mahabharata masuk ke Indonesia itu butuh sekitar 2000 tahun. Kristen masuk ke Indonesia butuh sekitar 1000 tahun. Gereja tertua di Pos Sarang 1100-an. 1000 tahun kan? Islam masuk ke Indonesia butuh sekitar lebih pendek lagi, 500 tahun. Pertanyaan saya, Harry Potter versi terakhir masuk Indonesia butuh berapa tahun? Setahun gak sampai. Karena rilisnya hari ini jam 10 di London, jam 10 di sini, hari yang sama. Oke, jam 10 di sana jam berapa? Klik langsung, hampir tidak ada jeda. Problemnya apa? Gak ada kondensasi, gak ada kesempatan merenung. Ketika kemudian Mahabharata karena perlu waktu, muncullah ini lagi. Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dinamika lokal. Ketika ada waktu bagi Kristen masuk ke Indonesia, ada variasi-variasi. Kalau Anda pergi ke Gunung Kidul, Kristen pakai selamatan. Islam masuk ke Indonesia, pakai gamelan. Ada waktu untuk kreativitas lokal. Tapi apa jadinya kalau Harry Potter masuk ke Indonesia dirubah jadi Harry Potret? Dibuat versi Indonesianya. Siapa yang mau beli? Gak ada. Ini loh, kita hidup di dunia yang tidak ada kesempatan untuk membekukan. Nah, ketika tidak ada kesempatan untuk membekukan, kreativitas kultural itu gak muncul. Keahlian kita yang dulu kemudian luar biasa hilang. Apa itu keahlian yang luar biasa? Keahlian luar biasa kita adalah meramu itu ya. Jamu itu adalah salah satu contoh. Jamu itu segala yang baik di alam dikumpulkan, diambil saripatinya. Itu namanya meramu. Meramu. Tapi yang terjadi sekarang bukan meramu, tapi ngemplok. Ya kan? Ngemplok itu santai-santai itu ngemplok gitu. Oke, sekarang gini, kembali ke dunia tweet. Dunia tweet rumusnya itu gini. Oke. Dunia tweet itu kalau Anda tidak hanya meneruskan tweet, paling banter Facebook komen. Sekarang bedanya komentar dengan pendapat, bedanya apa? Ayo. Mana yang lebih utuh? Mana yang lebih berisi gagasan? Mana yang lebih membutuhkan pemikiran, kemudian keheningan untuk mencernanya? Pendapat. Komentar, misalkan, ada yang nulis status, orang yang masuk surga hanyalah orang yang celananya cingkrang. Misalkan begitu. Komentar tidak harus kemudian ada isinya, cukup gundulmu. Boleh kan? Kita hidup di dunia di mana kemudian cara komunikasi yang paling utama, paling banter itu kita disediakan komentar. Komentar itu gak butuh mikir panjang. Nah, di dalam dunia yang gak butuh mikir panjang, ini loh. Ini peluang bagi orang-orang yang kemudian tidak menyediakan kedalaman, tidak mampu mencerna, yang terjadi adalah disleksia. Kalau orang belajar bahasa itu, disleksia itu tahu huruf A, B, C, D, E. Misalkan S, U, K, O. Dibaca, gak bisa suko, sudo misalnya gitu. Gak bisa dia mengeja. Nah, itu yang terjadi. Kita tahu banyak hal, tapi kemudian tidak bisa mengeja. Mengeja menjadi milik kita? No, tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu dalam konteks seperti ini, orang-orang seperti, mohon maaf, orang-orang seperti Cinta Laura yang justru pergi keluar, meninggalkan keindonesiaan, itu bukan orang yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah orang-orang semacam Sunan Kalijogo yang kemudian dengan kebijaksanaannya dia mengambil sisi-sisi yang terbaik, diramu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ISIS dalam banyak hal itu adalah menyerukan supaya, hey, gak usah pikir panjang, segera saja berangkat, karena ini satu yang benar. Percaya kepada satu yang benar, dan yang salah kemudian layak ditiadakan. Nah, itu adalah salah satu pokok dari ISIS yang kemudian menjadi pokok dari bahaya yang kemudian menghadang kita ke depan. Nah, kita hidup di dunia seperti itu, di mana kemudian, oke, 1000 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu, hal yang paling sulit itu adalah mendapatkan jawaban atas persoalan. Sehingga kemudian tugas filsuf yang paling utama, tugas filsuf adalah memberikan jawaban atas pertanyaan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di era Google, era Twitter, tugas paling sulit sekarang bukan mendapatkan jawaban. Bukan mendapatkan jawaban. Masukkan kata semua ada jawabannya. Tapi yang dibutuhkan adalah kebalikannya, keahlian bertanya. Contohnya, menyedihkan sekali Indonesia sejak bisa merdeka sampai sekarang kemudian tidak juga kunjung menjadi negara Islam. Oke, ini jawaban. Yang dibutuhkan adalah kalian bertanya, memang perlukah kita menjadi negara Islam? Itu kalian bertanya. Nah, karena itu kemudian, apakah ini kita tidak punya panduan? Oh, nanti dulu. Kaum Sufi di tengah dunia yang bergerak cepat kira-kira 500 tahun yang lalu sudah membekali kita tentang 3 hal. Ketika dunia menjadi berisik, oke, kita ini sekarang berisik sekali, sangat berisik. Cobalah buka Facebook. Kita mengenal tidak hanya, kalau bahasa Inggris ada namanya voice. Voice itu suara, pendapat. Tapi internet sekarang isinya bukan voice, tapi noise. Noise itu adalah berisik. Isinya semua berisik. Ketika berisik, orang kemudian gak punya kesempatan untuk keheningan. Nah, kita belajar dari Sufi. Sufi mengatakan ketika dunia berisik, peganglah 3 hal. Anda akan selamat kalau Anda melakukan ini. Kalau Anda menjumpai banyak informasi, lakukan 3 hal. 1, bertanya. Apa benar? 1. Yang kedua, apa perlu? Yang ketiga, apa patut? Ini caranya. Ini peribahasa Sufi ini. Nanti bahasa Arabnya tanya Cak Nur. Apa benar? Apa perlu? Apa patut? Apa benar? Oh, nanti dulu. Kalau ada berita, cek dulu. Benar enggak sih? Karena semua orang sekarang bisa gampang retweet. Ya kan? Yang kedua, apa perlu? Asas manfaat. Yang ketiga, apa patut? Etis enggak sih? Loh, apa mungkin misalkan, berita itu benar, perlu, tapi enggak patut? Ada enggak di suatu hal itu benar, perlu, tapi enggak patut? Ada. Contohnya, masuk angin, kentut. Benar kan? Perlu. Oleh gak iso kentut, rumah sakit sampean. Masalahnya lek masuk angin, kentut di tengah jamuan makan. Nah, iki jenenge bener, perlu, tapi tidak patut. Oke, yang kedua sekarang. Benar, gak perlu, tapi patut. Sampean kan dikandani, setiap ketemu sesama muslim, sebaiknya bilang assalamualaikum. Setiap ketemu, sampean noleh ke orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus sampai di dilen. Benar, patut. Tapi belum tentu perlu kalau kita di satu ruangan. Atau misalkan, mencium tangan anak ketua partai. Ya kan? Patut kan, etis kan? Bisa jadi benar. Tapi apa perlunya buat negara ini? Oke, sekarang yang terakhir. gak benar tapi perlu tur patut. Iku yang terjadi dengan mitos. Contohnya, kancil nyolong timun. Iku beneran ono gak sih ceritanya? Gak bener. Tapi itu perlu dan patut supaya mendidik kita tentang etik. Bagaimana kemudian menjadi orang yang jujur. Misalnya kayak gitu. Nah, itu semua kemudian kalau kita pegang, insya Allah. Kalau kita pegang, itu akan menghindarkan kita. Kita hidup di dalam dunia yang kemudian bukan yang penting yang kemudian menduduki kita, tetapi yang menarik. Satu contoh, apa pentingnya jambulnya Sahrini? Gak ada pentingnya, tetapi itu menarik. Ketika dunia dipenuhi oleh sesuatu yang menarik tapi tidak penting, maka tiga syarat itu mengingatkan kita. Apa itu benar, apa itu perlu, apa itu patut. Terima kasih.